Kemudian walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan di ayat lanjutannya walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ah, faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum 'anil laghwi mu'ridun walladhinahum liz-zakati fa'ilun walladhinahum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un walladhinahum 'ala salawatihim yuhafizun ulaikahumul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Artinya, sesungguhnya telah berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan sifat yang lagui, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang menjaga kehormatan mereka kecuali kepada istri atau kepada hamba mereka, sesungguhnya mereka tidak tercela. Dan barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka termasuk orang-orang yang melewati batas. Dan orang-orang yang selalu menjaga amanah dan janji mereka. Dan mereka selalu menjaga salat-salat mereka. Mereka lah orang-orang yang akan mewariskan. Yaitu mereka akan mewariskan Firdaus. Jannah Firdaus. Dan mereka akan kekal dalam jannah itu. Kita harus usahakan bahwa kita termasuk orang-orang yang selalu mengerjakan salat. Kita sembah Allah. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita hitung nikmat Allah tidak akan dapat kita hitung. Kita syukuri nikmat Allah di antara dengan mensyukuri nikmat Allah kita melaksanakan salat, kita tegakkan salat, kita jaga salat yang 5 waktu, kita kerjakan tepat pada waktunya, kita kerjakan dengan tepat pada waktunya, kita kerjakan dengan berjamaah, bagi laki-laki berjamaah di masjid, bagi perempuan dia mengerjakan di rumah. Ini sudah peraturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan harus kita kerjakan dengan khusyuk salat ini. Tidak boleh kita ini mengerjakan dengan malas-malas atau dengan riya memamerkan salat kita kepada orang lain. Tidak boleh. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salatnya. Baik tentang fi'liyah salatnya itu sendiri dalam menegakkan maupun dalam hal yang lainnya. Dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa salat yang 5 waktu itu merupakan pensuci bagi kita. Rasulullah dalam satu hadis yang artinya kurang lebih begini, tahukah kalian apabila di dekat pintu rumah kalian terdapat sebuah sungai dan kalian mandi 5 kali sehari, apakah badan kalian masih kotor? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Nabi bersabda lagi, begitulah keadaannya salat yang 5 waktu sehari semalam. Allah menghapuskan dosa-dosa manusia dengan salat itu. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan perlu kita pahami lagi bahwasanya salat ini merupakan pembeda. Dalam hadis Nabi bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat." Jadi antara seseorang dengan kekafiran meninggalkan salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau seandainya seorang Muslim meninggalkan salat, dia sudah masuk ke jurang kekufuran. Akan membawa dia kepada kekufuran. Dia akan hancur dengan sebab dia meninggalkan salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menganjurkan kita. Dengan kita berwudu, kemudian kita mengerjakan salat sempurna, maka akan dihapuskan dosa kita. Kita wudu secara sempurna. Rasulullah bersabda, An Uqbah bin Amir qala qala Rasulullah SAW, Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma salla rak'ataini yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhi wajabat lahul jannah. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu al-Albani fi sahih Jami' as-Saghir. Dari Uqbah bin Amir ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu dengan baik, kemudian salat 2 rakaat dengan baik, ikhlas sepenuh hati, maka ia kelak akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Ash-Shaghir. Tentang caranya, ini insyaallah saya akan bicarakan tersendiri. Tentang cara bagaimana berwudu yang benar menurut contoh Rasulullah, sifat wudu Nabi itu bagaimana? Tentang salat wudu bagaimana? Insyaallah saya akan terangkan pada lain waktu. Tapi yang penting bagi kita sekarang bagaimana kita mengerjakan salat itu. Kita kerjakan dulu tepat pada waktunya. Kita kerjakan dengan berjamaah, jangan kita lalai. Subuhnya kita tepat pada waktunya kita bangun. Zuhur kita kerjakan demikian juga. Asar, maghrib, isya. Dan ini merupakan amal-amal yang baik. Pada waktu Ibnu Mas'ud bertanya, ayyul a'mali afdal? Amal yang mana saja yang baik ya Rasulullah? Disebutkan Rasulullah, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian jihad, kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Kemudian setelah kita bicarakan tentang masalah keutamaan salat, kita usahakan pula salat yang kita sudah tegakkan ini harus mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Salat yang kita kerjakan ini harus berusaha salat ini mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, wa aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah kita kerjakan salat, kita tegakkan salat, kemudian kita suruh juga keluarga kita untuk salat. Kita jaga keluarga kita. Maka sekarang kita akan bahas bagaimana kita mendidik anak kita. Karena masalah pendidikan terhadap anak ini banyak sekali orang melalaikan masalah pendidikan terhadap anak-anak. Dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan maisha, mencari kehidupan. Kadang-kadang ibunya pun sibuk keluar rumah, dia meninggalkan anak-anaknya. Padahal anak-anak ini merupakan generasi yang akan meneruskan kita. Anak-anak ini yang akan mendoakan kita. Anak-anak ini pula yang nantinya dapat membantu kita dalam kehidupan di dunia. Kemudian di akhirat juga dia akan mendoakan kita. Kalau kita sudah meninggal, dia akan mendoakan kita. Maka harus kita menaruh perhatian penuh terhadap pendidikan anak-anak. Karena sekarang ini orang-orang Yahudi dan Nasara berusaha untuk menghancurkan pendidikan anak-anak kita dengan berbagai cara. Maka kita berusaha mendidik anak kita. Kita perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim. Surah yang ke-66 ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bakarannya adalah waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu, yang di atasnya ada malaikat-malaikat yang bengis dan kejam, yang mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ali mengatakan alimu anfusakumul khair, alimu anfusakum ahlikumul khair wa adibuhum. Ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimuliakan Allah, seorang ibu, seorang bapak, orang tua, guru, mereka bertanggung jawab di depan Allah. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap pendidikan generasi muda. Jika pendidikan mereka baik, maka berbahagialah generasi tersebut di dunia dan di akhirat. Tapi jika mereka mengabaikan pendidikan, maka sengsaralah generasi tersebut. Dan beban dosa berada pada tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab ibu, tanggung jawab bapak, tanggung jawab guru, tanggung jawab ustaz. Jadi harus kita mencurahkan perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak ini. Setelah kita mengenal Islam, kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, kita mengerjakan salat, maka perhatikan soal anak-anak ini. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab terhadap pimpinannya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap pimpinan kita. Kita bertanggung jawab terhadap istri kita dan anak kita. Kita harus didik mereka. Kita wajib menyampaikan. Kalau seandainya kita ini sudah melaksanakan syariat Islam, kita sampaikan kepada istri kita. Kita sampaikan kepada anak kita, itu kewajiban. Kalau kita biarkan tidak memberikan nasihat, kita berdosa. Yang sekarang ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Kehidupan cuma maisyah saja. Dia pulang dari kantor, pulang kerja, pulang safar, cuma hanya memberikan maisyah, hasil dari kerja itu gaji kepada istrinya, ratib atau mukafa kepada istrinya, kepada anaknya, tapi tidak pernah ditanyakan bagaimana tentang salatnya, bagaimana beribadah kepada Allah, tentang Quran, bagaimana bacaannya, bagaimana perbuatan dia dengan tetangga, bagaimana sikap dalam rumah tangga dan lain-lain. Dia tidak tanyakan. Kadang-kadang dia cuma hanya bersenang-senang kepada istrinya. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Cuma hanya begini saja dalam hidup. Ingat, dengan kita mengingatkan istri kita, mengingatkan anak kita, mengingatkan kepada tetangga, ini merupakan adalah modal yang... Artinya, kita mendapat kebahagiaan dari pendidikan itu, kita pun dapat ganjaran. Dan kepada guru-guru, kepada ustaz-ustaz yang mengajarkan yang hak, mengajarkan Quran sunnah, kepada anak-anak, itu ganjarannya besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, yang sabdanya juga kepada semua manusia. Rasul bersabda, "Fawallahi la ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, bahwa engkau memberikan petunjuk kepada seseorang, jadi Allah memberikan petunjuk dengan perantaran engkau. Jadi Allah memberikan petunjuk dengan perantaran engkau. Itu lebih baik bagimu daripada kekayaan yang banyak, daripada anak-anak unta yang merah sebagai kebanggaan bagi orang-orang Arab itu. Itu lebih baik. Lebih baik kita menunjuki orang daripada kita mempunyai unta-unta yang merah. Dan ingat juga, dengan kita mendidik anak, bahwa anak ini akan terus mendoakan kita. Semua yang kita miliki hari ini tidak akan bisa kita bawa. Yang kita miliki hari ini, yang kita cari, uang yang kita cari, semangat dari mulai pagi sampai malam, setiap hari begitu, dari malam sampai pagi terus begitu, itu belum tentu akan membahagiakan kita, menolong kita dari siksa Allah. Tapi kalau seandainya kita curahkan harta kita untuk sedekah, zakat, wakaf, kemudian kita waktu kita bagi juga untuk mendidik anak kita, ini akan membahagiakan kita. Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, jika seorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Jadi anak saleh yang mendoakan. Kebanyakan orang setelah meninggal sibuk, baru dia ingin berbakti kepada orang tua. Kemudian mengirimkan ini, mengirimkan ini. Pahala. Tidak, dengan kita mendidik anak itu. Kemudian si anak mendoakan kita, insyaallah doa anak yang saleh ini akan makbul. Bagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, ada orang tua yang dihapus dosa-dosanya dengan sebab istighfar anaknya. Seorang tua banyak dosanya, kemudian dia meninggal, si anak terus minta ampun kepada Allah, diampunkan oleh Allah. Ini. Maka perhatikan pendidikan anak-anak, jangan kita tinggalkan. Usahakan dalam pendidikan itu, ajarkan dari mulai kecil anak-anak ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanamkan rasa cinta dan iman kepada Allah dalam hati mereka. Karena Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menolong. Berikan kabar gembira kepada mereka, bahwa kalau seandainya mereka berbuat baik, mereka akan dapat surga. Dengan salat, puasa, taat kepada orang tua, atau melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Tetapi kalau seandainya mereka berbuat maksiat, durhaka, membenci Allah, maka mereka akan masuk dalam neraka. Ingatkan kepada mereka. Ajarkan anak-anak pula untuk memohon pertolongan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada keponakannya, wa idza sa'alta fas'alillah. Rasulullah bersabda kepada misanannya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah SWT. Usahakan. Jadi tentang pendidikan anak-anak ini, kita mulai dari mencintai Allah. Ajarkan kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kemudian ajarkan salat. Ajarkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum as-salah idza balagu sab'an wadribuhum 'alayha idza balagu ashran wa farriqu bainahum fil madaji'." Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah salat kepada anak-anak kamu ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Mereka belum salat, pukul mereka. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Rasulullah mengajarkan. Setelah kalimat tauhid diajarkan kepada anak, yang kedua masalah salat ajarkan kepada mereka. Ajarkan salat. Tentunya kalau kita ingin mengajarkan salat, kita juga harus belajar tentang salat yang benar. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, tentang masalah ini insyaallah kapan-kapan saya akan sampaikan bagaimana cara salat menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau 10 tahun belum mau salat juga, pukul. Jadi sekarang sifat kita kepada anak-anak yang masih kecil, anjurkan supaya mereka salat 5 waktu itu. Kalau belum mau salat, pukul. Dan pukul dalam artian benar pukul. Yang menyuruh ini as-sadiqul masduq, Rasulullah SAW yang menyuruh pukul. Dan kita enggak perlu lagi kasihan kepada anak kita, karena Rasulullah yang suruh. Ada hikmahnya. Dengan dipukul itu, mudah-mudahan dia sadar. Apakah subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, pukul. Jadi jangan kita sayang kesian si anak baru tidur jam 2 malam, masa bangun. Bangunkan, biasakan mereka untuk salat. Tidak ada istilah kasihan. Kalau kita kesian dari sekarang, kita akan rugi nantinya. Kalau si anak ini sudah malas salat, kemudian dia meninggalkan salat, kita rugi. Apa yang kita akan bawa di hadapan Allah SWT? Siapa lagi yang akan menolong kita di saat kita sudah tertanam di dalam kubur? Tidak ada lagi yang menolong kita kecuali amal kita. Amal kita dan doa anak yang saleh. Kalau kita tidak keras dari sekarang, tidak perhatikan anak kita, kita akan rugi. Dunia kita sudah sengsara, dalam keadaan miskin, fakir begini. Kemudian akhirat lagi kita rugi, na'udzubillah. Didik anak itu. Kemudian, pisahkan tempat tidurnya antara anak laki dengan anak perempuan, pisahkan. Usahakan. Pisahkan. Tidak boleh jadi satu. Ini begitu ajaran Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, yang ketiga, ajarkan juga tentang masalah Quran. Ajarkan membaca Al-Quran. Jadi jangan kita biarkan mereka tidak mengerti tentang Al-Quran. Wajib kita ajarkan anak kita Al-Quran. Dia harus bisa membaca Al-Quran dari mulai kecil, harus bisa membaca Al-Quran. Dari mulai umur berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, harus bisa dia membaca alif, ba, ta, sampai ya. Kemudian menyambung huruf. Kemudian membaca Al-Quran, mulai dari surah-surah yang pendek, juz amma. Ya harus, diusahakan. Itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Jadi tidak bisa orang tua diam dalam masalah yang seperti ini. Harus diajarkan, tanggung jawab. Rugi bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Kalau sampai anak kita tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana dia akan memahami isi Al-Quran? Bagaimana dia akan mengamalkan Al-Quran? Rugi kita. Kalau sampai kita tidak ajarkan dari sekarang. Tanggung jawab. Waktu kita banyak, tinggal kita bagi waktu. Kemudian, yang keempat, setelah kita ajarkan tentang baca Al-Quran, kita mulai dari surah Al-Fatihah, surah-surah yang pendek, hafalkan bacaan-bacaan dalam sholat, biasakan mereka. Demikian. Usahakan. Kalau tidak, kita harus kirim surat kepada keluarga kita agar mereka diajarkan secepat mungkin. Karena bahasa-bahasa yang lain bisa diajarkan dalam tempo 2 pekan atau sebulan. Kenapa untuk baca Al-Quran tidak bisa? Harus kita pentingkan Al-Quran. Karena dia pedoman hidup kita. Kalau seandainya kita Al-Quran jadikan di depan kita, dia akan menuntun kita ke jalan yang baik. Tapi kalau seandainya kita kebelakangkan Al-Quran, kita tidak perlulikan, maka kita akan dibawa ke dalam neraka. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, peringatkan anak-anak untuk tidak melakukan kekufuran. Tidak mencerca, tidak melaknat orang dengan berbicara yang jelek. Ajarkan mereka dengan cara lemah lembut. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat kufur, bicara-bicara yang jelek atau melaknat. Ya tentunya bisanya anak melakukan yang demikian ini kalau ada contoh dari orang tuanya. Jaga omongan kita kepada depan mereka. Kita harus jadi contoh depan mereka. Kemudian yang kelima, peringatkan juga anak-anak, jangan mereka main judi. Jangan mereka main dingdong. Jangan mereka main kartu yang tidak bermanfaat. Yang jelas semuanya itu akan membawa kepada maisir, kepada judi. Banyak hal-hal yang bermanfaat, tapi kenapa itu yang dikerjakan? Semua itu akan mendorong pada perjudian. Tentu akan merugikan diri, harta, dan waktu. Serta kadang-kadang juga menghilangkan salat mereka. Mereka tinggalkan salat demi yang demikian itu. Di dalam kita memberikan mainan juga harus kita pilih. Mainan yang betul-betul mendidik. Bukan sembarang mainan. Yang dengan mainan itu dia lalai dari taat kepada Allah. Kemudian yang keenam, larang anak-anak membaca majalah. Gambar-gambar yang porno. Cerita-cerita komik, persilatan atau cerita seksualitas dan lain-lain. Larang mereka. Larang juga mereka pergi ke film-film, nonton di bioskop, atau lihat layar tancap, atau video yang jelas mengumbar hawa nafsu. Karena itu bahaya bagi akhlak dan masa depan si anak-anak ini. Banyak sudah data yang menunjukkan anak-anak SD berzina dengan sama anak SD. Kemudian anak SMP begitu juga, anak SMA lebih banyak lagi. Ini sudah banyak data di berbagai tempat. Di Indonesia sudah banyak yang demikian itu. Lebih-lebih di luar negeri, jangan ditanya lagi. Jadi ini kita larang. Karena majalah-majalah tidak bermanfaat bagi dia. Ada majalah-majalah anak-anak yang memang dikhususkan untuk anak-anak seperti anak saleh atau sahabat atau majalah-majalah yang lain yang sedang diusahakan oleh beberapa saudara kita agar itu cocok untuk anak-anak, itu kita beli majalah sahabat atau majalah anak saleh, meskipun belum sempurna dalam artian mencerminkan Islam, tapi dibandingkan dengan dia membeli majalah yang lain atau majalah bobo yang jelas dari Nasara, dari orang Kristen, atau majalah-majalah yang merusak, kita belikan yang bermanfaat. Belikan juga buku-buku yang bermanfaat. Kalau tidak majalah, ya buku-buku yang bermanfaat. Yang tentunya kita tanyakan kepada orang yang mengerti, buku-buku mana saja yang bermanfaat. Sehingga kita memberikan bekal kepada si anak. Kemudian yang ketujuh, larang anak itu merokok. Dan berikan kepada pengertian kepada mereka. Karena semua dokter, baik muslim maupun kafir, sudah sepakat tentang berbahayanya rokok itu. Menyebabkan rusak badan, menyebabkan kanker, merusak gigi, baunya tidak enak, merusak dada dan tidak ada faedahnya. Nah, tentang masalah ini memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi yang terbanyak ulama mengatakan haram tentang masalah rokok ini. Nah, kita harus hati-hati terhadap yang seperti ini. Jangan kita anggap gampang. Tidak mungkin semudah itu ulama mengeluarkan fatwa atau berijtihad. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Tentunya ulama yang benar, yang mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis Nabi. Ya, ulama-ulama yang seperti ini yang kita dengar fatwanya. Dan banyak buku-buku yang menerangkan tentang itu. Di Indonesia juga sudah banyak yang menerangkan. Di Saudi, di Timur Tengah juga banyak buku-buku yang menerangkan tentang masalah itu. Tentang haramnya rokok, tentang tidak bermanfaatnya rokok. Dan tidak ada manfaat sama sekali. Dan kita sebagai seorang muslim, kita harus tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang Islam itu, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia harus tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Jadi usahakan kita tinggalkan. Kalau seandainya kita melarang anak kita merokok, sedangkan kita merokok, bagaimana uswah contoh kita? Dan tidak bisa membawa apa-apa. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya dengan rokok itu pikiran tenang, itu bohong. Khayalan-khayalan yang semu yang seperti itu. Dengan kita tenang, kemudian kita bisa melakukan ini, melakukan pekerjaan, itu bohong. Bohong. Yakin kalau ditanya fitrah hatinya yang suci itu, dia akan jawab tidak benar. Sementara saja yang demikian, semu. Kita kalau tinjau dari segi akidah, kalau kita bergantung kepada rokok, saya enggak bisa hidup tanpa rokok, berarti kita sudah syirik. Sudah enggak benar. Kita bergantung hidup kita kepada rokok, tidak boleh. Ini salah. Kadang-kadang orang mengatakan karena emosi, karena hawa nafsu, saya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Ini enggak benar cara yang seperti ini. Ini yang bahaya. Ini omongan-omongan yang beracun, yang justru akan menghancurkan hati dia. Dari segi agama sudah tidak benar. Dari segi ekonomi tidak ada manfaat sama sekali. Kita hamburkan uang. Padahal kalau kita infakkan, insya Allah jadi celengan kita di surga. Kita banyak, kita tolong kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang perlu kita bantu. Fuqara wal masakin, saudara-saudara kita yang miskin banyak. Kita kumpulkan. Kalau sehari kita merokok 100 rupiah atau 500 rupiah, kita kumpulkan uang rokok itu, kita infakkan, kita sedekahkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Kemudian juga dari segi ekonomi kita kalah. Karena yang produksi jelas bukan orang Islam. Kaum Nasara, Yahudi, orang-orang Cina, orang-orang kafir yang memproduksi ini. Kalau seandainya kita membeli, berarti kita membantu mereka. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kita harus contohkan yang baik. Tinggalkan rokok ini, tidak ada manfaatnya. Kalau masih penasaran, baca buku-buku tentang masalah ini. Banyak yang terbit. Baik yang berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, atau berbahasa Inggris. Tentang masalah ini, yang menerangkan tentang tidak bermanfaatnya. Orang Kristen ini sudah banyak sekarang yang meninggalkan rokok. Kenapa kita orang Islam tidak mau meninggalkan itu? Jadi kalau kita menyuruh anak kita untuk tidak merokok, kita pun mulai hari ini berhenti. Perhatikan itu. Kemudian yang ke-8, biasakan anak-anak berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan. Jadi jangan sampai mereka berbohong. Jangan sampai mereka berbohong. Kita juga usahakan jangan bergurau dengan mereka. Kita berbohong tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Kemudian yang ke-9, janganlah kita memberikan makan kepada anak kita dari uang yang haram. Seperti uang sogok, uang riba, hasil curian, penipuan. Karena yang demikian itu akan menyebabkan kesengsaraan, kedurhakaan, dan akan mendorong mereka untuk berbuat maksiat. Perhatikan ya. Jadi jangan kita berikan kepada anak kita dari yang haram. Kalau timbul dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi orang yang makan harta yang haram itu. Dan mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan dia makan yang haram, dia akan rusak kehidupannya nanti. Kita rugi. Lebih baik kita mencari uang yang sedikit, dapat sedikit, yang mencukupi kehidupan kita, itu lebih baik. Kalau itu halal, itu lebih baik daripada kita banyak, tapi itu haram. Kemudian, yang ke-10, kita perhatikan, janganlah kita doakan anak itu dengan kerusakan di saat kita marah. Doakan yang baik kepada si anak. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kamu. Aslahakallam, dan Allah membereskan urusan kamu. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang baik. Jangan di saat kita marah kita laknat mereka. Dengan laknat-laknat, dengan kita katakan syaitan atau yang lain. Tidak boleh. Yang demikian haram. Dan doa orang tua dikabulkan kalau dia mendoakan anaknya. Hati-hati. Itu berbahaya. Kita doakan mereka. Semoga Allah memperbaiki kamu. Kita doakan. Di saat kita marah kita doakan. Jadi bukannya kita ini mendoakan dengan doa yang jelek. Jangan, tidak boleh. Itu berbahaya. Kemudian yang ke-11, peringatkan anak-anak untuk tidak melakukan perbuatan yang syirik. Jadi kalau tadi yang pertama saya ingatkan bahwa kita usahakan anak itu agar dia bertauhid kepada Allah. Ajarkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian yang terakhir, tidak kepada Allah tapi kepada wali-wali, kepada kuburan. Ini akan membatalkan amal-amal kita. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik, niscaya Allah akan batalkan amal-amal kamu. Kemudian kalau itu sudah kita ajarkan kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan, dan kepada anak perempuan juga ada yang perlu kita tambahkan, yaitu masalah menutup aurat. Pada istri kita, anak kita yang perempuan, usahakan mereka memakai jilbab. Usahakan, dibiasakan mereka sejak mereka haid. Jika berumur 10 tahun si anak ini, anak-anak perempuan ini, dibiasakan untuk pakai jilbab. Biasakan begitu. Memang awal-awal malu dan banyak yang mencela, tapi biasakan seperti itu. Agar mereka nanti terbiasa sampai dia dewasa. Dan yang begini merupakan benteng bagi kita nantinya. Si anaknya akan terpelihara. Dan tentang ayat yang menyuruh sudah disebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59. Jelas nasnya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهي نبي katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, kaum mukmin semuanya yang ada di dunia ini, ingatkan mereka, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Dan Allah melarang wanita bertingkah laku di luar dengan terbuka pakaiannya, terlihat badannya, terlihat lehernya, terlihat rambutnya, terlihat betisnya, terlihat pahanya. Tidak boleh. Allah sudah mengingatkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 33. Jadi wasiatkan, peringatkan. Kalau seandainya kita sedang dalam safar jauh di luar negeri, kirimkan surat. Ingatkan istri kita agar dia memakai pakaian yang sesuai menurut syariat Islam. Pakaian wanita yang sesuai dengan syariat Islam. Usahakan agar mereka itu menjauhkan pakaian-pakaian yang sempit seperti celana yang sempit, atau memanjangkan kuku, atau mereka berpakaian menyerupai laki-laki pakai kaos. Itu ingatkan. Itu ingatkan. Ini terhadap wanita. Jadi yang ke-12 terhadap para wanita itu harus diingatkan anak-anak kita yang perempuan agar mereka memakai busana muslimah. Kemudian juga tentang masalah akhlak dan adab, tentang sopan santun, akhlak kita ajarkan. Jadi yang ke-13, biasakan anak kita untuk menggunakan tangan kanan ketika mengambil, memberi, ketika makan, minum, menulis. Usahakan, karena ini ada hadisnya dan Nabi senang berkanan. Jadi yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa Nabi SAW senang berkanan. Yuhibbu tayammunu fi tana'ulihi, ketika memakai sandal, ketika memakai pakaian, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Dan dalam masalah makan juga Nabi ajarkan. Nabi mengatakan kepada seorang anak, ya gulam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, hendaklah kamu baca bismillah kalau makan. Gunakan tangan kanan dan makan dari yang dekat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim dan Imam yang lainnya. Kemudian yang ke-13, yang ke-14, biasakan anak untuk selalu menjaga kebersihan, memotong kukunya, kemudian beristinja, ketika buang air kecil, buang air besar, usahakan agar dia bisa membersihkan diri. Kemudian yang ke-15, yang ke-15 adalah berlemah lembut, berlemah lembut, dan memberi nasihat kepada mereka. Usahakan jangan kita suka paparkan kesalahan mereka di depan orang banyak. Itu anak kita. Kesalahan anak kita merupakan kesalahan kita. Jadi jangan kita beberkan kesalahan anak kita di depan orang lain. Anak kita adalah merupakan didikan kita, ajaran kita. Kalau seandainya dia jelek, dia salah, itu merupakan salah kita. Jadi jangan kita beberkan di depan orang lain. Di depan teman-teman kita jangan. Tutupi kekurangannya. Kemudian yang ke-16. Kemudian yang ke-16 ini, biasakan anak itu untuk menjawab azan apabila mendengar azan. Matikan TV. Tinggalkan TV yang tidak bermanfaat. Matikan. Biasakan dia mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian sholat berjamaah. Setelah menjawab azan, kemudian ajarkan doa azan. Bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan, apabila sudah dikumandangkan azan, bacalah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, Rabb yang mempunyai panggilan yang sempurna ini, dan salat yang akan didirikan, berikan kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji yang kau telah janjikan kepadanya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Kita ajarkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Cukup, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kalau kita mau tambah dengan Allahumma shalli ala Muhammad, jangan ditambah-tambah lagi. Cukup, ini ringan bagi anak-anak. Itu kemudian usahakan juga yang terakhir terhadap anak-anak ini, yaitu yang ke-16, biasakan mereka untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Lihat teman-temannya, jangan sampai sekali-kali dia bergaul dengan orang kafir atau anak-anak Kristen atau anak-anak yang bejat akhlaknya. Perhatikan ini, perhatikan, dan kita ingatkan langsung kepada ibunya atau langsung kepada si anak, atau kalau kita jauh kita kirimkan surat, kita ingatkan jangan sampai pergaulan dia bersama anak-anak yang jahat, yang bejat akhlaknya, yang rusak moralnya. Jangan. Itu ajarkan kepada mereka. Jadi jangan sampai dia bergaul dengan anak-anak yang jelek akhlaknya. Nabi anjurkan untuk bergaul dengan yang baik. Karena seorang anak itu selalu meniru temannya. Biasaan, tabiat manusia selalu meniru. Kalau temannya baik, dia akan tiru baik. Tapi kalau temannya jelek, dia akan meniru jelek. Perhatikan yang seperti ini. Jangankan anak kecil. Manusia secara umum, kita atau ibu-ibu, bapak, kadang-kadang suka niru orang lain. Apalagi anak kecil yang selalu meniru. Kemudian yang ke-17, yang ke-16, yang ke-17 adalah memberikan salam. Jadi usahakan si anak ini, biasakan kalau dia bertemu dengan kawannya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu, masuk ke rumah biasakan. Jadi kalau masuk ke rumah tidak salam, suruh keluar lagi. Agar dia bisa mengucapkan salam. Kalau belum bisa diajarkan, biasakan begini. Ini rumah tangga muslim. Selalu memberikan salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah, pulang sekolah, pulang ngaji, pulang dari madrasah. Hidupkan rumah tangga muslim. Kemudian juga kepada bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ada kewajiban. Setelah kita menegakkan sholat, mengajarkan anak, juga kita disuruh oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Kita dulu, kalau orang tua kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua. Kemudian anak itu juga diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Banyak sekali bimbingan dari para ulama, dari ayat-ayat dan hadis Nabi, kemudian nasihat-nasihat para ulama agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah mewajibkan agar jangan kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah saja, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, dan ayat-ayat yang lain disuruh kita berbakti kepada orang tua. Di antaranya ada beberapa pesan dan nasihat dari para ulama. Yang pertama, nasihat mereka itu, kita usahakan kalau kita berbicara kepada kedua orang tua dengan sopan santun. Jangan berkata ah. Quran melarang dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra itu. Ayat 23-24 dikatakan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff, jangan berkata kepada keduanya dengan kata-kata ah, kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, mengejek, mencaci, memaki atau menengking, tidak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Kemudian yang kedua, taati orang tuamu selama dia tidak dalam perbuatan maksiat. Taati. Jadi saya nasihati kepada diri saya, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, pada anak-anak muda, anak-anak kecil, usahakan selalu taat kepada orang tua, karena Allah dan Rasul yang menyuruh demikian. Kemudian yang ketiga, berlakulah lemah lembut kepada orang tua. Jangan bermuka masam, jangan menengking, jangan marah kepada mereka. Berlaku lemah lembutlah. Kita harus sabar. Kemudian yang keempat, jaga nama baik mereka. Jaga kehormatan, jaga harta benda orang tua. Usahakan kalau kita mengambil sesuatu, izin kepada orang tua. Tapi kalau orang tua mengambil sesuatu kepada kita, tidak perlu izin. Karena Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Tapi kalau kita kepada orang tua, usahakan kita izin. Kemudian yang kelima, lakukan hal-hal yang dapat meringankan kedua orang tua kita. Bantu orang tua kita, karena orang tua kita sudah capek, sudah lelah, sudah letih mendidik kita. Dari mulai sejak kita lahir sampai kita dewasa, menyekolahkan kita, memberikan makan dan minum kepada kita. Maka pantas kalau kita membantu orang tua kita. Usahakan. Kemudian yang keenam, musyawarah dalam masalah pekerjaan. dalam masalah yang lain-lain, kita usahakan musyawarah dalam masalah-masalah yang besar. Usahakan musyawarah dengan orang tua kita. Kemudian yang ketujuh, kita usahakan penuhi panggilan orang tua. Apabila orang tua kita memanggil kita, kita usahakan. Jadi kalau seandainya kita ada di satu tempat orang tua kita panggil, segera datang. Kalau memang tempat itu dapat dijangkau dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang cepat, segera kita datang. Kemudian juga yang kedelapan, hormati sanak kerabat, family orang tua kita, kita hormati. Baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua mati. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ini ada keterangan dari Rasulullah SAW tentang masalah ini. Kemudian yang kesembilan, kita jangan bantah mereka, jangan persalahkan mereka, tapi usahakan kita menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh orang tua dengan penjelasan yang benar. Kalau seandainya dia belum bisa paham, kita terangkan pada waktu yang lain agar bisa dia memahaminya. Kemudian yang ke-10, jangan bantah perintah mereka, jangan keraskan suara kita, dengarkan pembicaraannya, jangan kita potong pembicaraan orang tua kita, usahakan yang demikian itu. Kemudian yang ke-11, bantulah ibu kita, bantulah ayah kita. Yang ke-13, jangan kita pergi melainkan sudah kita minta izin kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya, usahakan kita hormati orang tua kita, jangan sampai kita berlaku sombong, berlaku congkak atau yang lain-lain. Banyak hal-hal yang dinasihati oleh para ulama. Jadi kalau kita punya harta juga, jangan kita kikir, jangan kita bakhil, jangan kita pelit. Berikan kepada orang tua kita. Kalau kita berikan kepada istri kita, orang tua juga kita berikan kalau memang uang kita lebih. Perbanyaklah kunjungan kepada mereka. Jadi usahakan juga kita melakukan kunjungan kepada orang tua kita, memberikan hadiah, sampaikan terima kasih atas pendidikan dan jerih payah mereka. Kita usahakan. Jadi kalau kita ada waktu silaturahmi, kalau tidak bisa setiap pekan, setiap dua pekan, sebulan sekali, kita harus usahakan silaturahmi kepada orang tua kita. Kalau kita di negeri yang lain yang tidak mungkin kita kunjungi orang tua kita, ya silaturahmi dengan surat harus kita usahakan. Karena biar bagaimanapun juga, meskipun kita sudah sebagai orang tua, sudah punya anak, sudah punya cucu, orang tua kita yang masih hidup itu kadang-kadang masih terus dia mengingat anaknya. Dia ingat kepada kita. Dia ingat di saat kita sakit, di saat kita susah, dia selalu ingat. Perhatiannya luar biasa. Tidak bisa lepas. Yang namanya orang tua yang mengandung kita, melahirkan, kemudian dia mengurus kita, mendidik, tidak mungkin akan lupa kepada kita. Meskipun kadang-kadang kita sebagai anak lupa, na'udzubillah. Kadang-kadang kita sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, kita lupa. Padahal orang tua kita masih ada yang harus kita kunjungi, kita silaturahmi. Kita usahakan, dan kita juga berusaha mendoakan orang tua. Jangan kita lupakan mendoakan orang tua dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku ketika aku masih kecil. Biasakan yang demikian ini. Banyak sekali diterangkan oleh para ulama tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua, masalah adab kepada orang tua, hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak kepada orang tuanya. Dan ini ada pembahasan tersendiri yang dibahas oleh para ulama tentang masalah berbakti kepada orang tua. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Nanti insya Allah kalau seandainya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita taat kepada orang tua kita, kita melakukan perbuatan baik, insya Allah anak kita pun akan melakukan seperti itu kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, anak kita pun akan selalu berbuat baik kepada kita. Kita ingat perjuangan orang tua kita melahirkan kita susahnya luar biasa. Orang tua kita, bapak kita mencarikan makan, mencari maisha untuk kehidupan kita, untuk berobat di saat kita sakit dan lain-lain. Kita ingat itu. Dan banyak sekali saya katakan ayat, hadis dan keterangan para ulama tentang masalah ini. Kemudian setelah itu juga, setelah kita berbicara tentang masalah berbakti kepada orang tua, setelah orang tua berusaha mendidik anak, kewajiban seorang ayah kepada anaknya, kemudian kita kepada orang tua kita, kita disuruh oleh Allah SWT sesama kaum muslimin harus bersaudara. Kita bersatu, saling tolong menolong. Tidak boleh kita ini merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Banyak sekali perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk selalu bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tajassasu wa la tanajashu wa la tahajaru wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana kama amarakum al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi bihasb imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslim 'ala al-muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu wa iyyakum wadh-dhann فإن الظن أقذب الحديث إن الله لا ينظر إلى سواركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم والبخاري وغيرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kamu saling menghasut, janganlah kamu saling membenci, janganlah saling mengintip rahasia, mencari rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan. Janganlah saling menawar lebih tinggi dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan. Jangan jual beli yang satu mengganggu jual beli yang lainnya. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebagaimana yang kalian menjadi hamba-hamba Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkan, dan tidak boleh menghina. Takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk. Karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi Ia melihat hati dan perbuatan kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Bukhari meriwayatkan lebih banyak lagi. Jadi ada beberapa jalan hadis ini sehingga dikumpulkan menjadi satu tentang persaudaraan. Jadi kita sesama Muslim dengan Muslim lainnya harus bersaudara. Muslimah dengan Muslimah lainnya berusaha untuk saling bersaudara. Jangan kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Kita usahakan, kita berpadu. Setelah kita menjadi seorang muslim, bertauhid kepada Allah, menegakkan salat, sebagai orang tua yang baik, sebagai anak yang baik, kita juga menjadi seorang muslim yang baik dalam bersaudara. Kita dengan saudara kita harus baik. Jangan saling bermusuhan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara kita, kita saling memaafkan. Maafkan di antara kita. Kalau ada keliruan-keliruan yang sedikit, kita usahakan maafkan. Jangan terlalu kita ambil hati. Jangan sampai kita simpan, sampai kita dendam. Jangan. Ini akan membuat kita ini semakin lemah. Umat Islam semakin lemah, semakin jauh. Jadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil kita maafkan. Tapi kesalahan-kesalahan yang sifatnya besar, berkaitan dengan masalah akidah, kita wajib mengingatkan agar dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dan ingat bahwa di antara sebab-sebab kemenangan Islam, di antara sebab-sebab kemenangan Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia mengirimkan utusan di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia, beliau menulis pesan yang isinya sebagai berikut, yaitu yang pertama takwa kepada Allah, yaitu hendaknya selalu bertakwa kepada Allah, sebab takwa adalah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan musuh serta siasat perang yang paling hebat. Takwa, bertakwa kepada Allah, selalu takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat yang kecil maupun yang besar, karena maksiat ini akan menghancurkan kita. Jadi maksiat-maksiat, perbuatan dosa dan maksiat menghancurkan kita, yaitu mempengaruhi hati, merusak hati. Kalau hati sudah rusak, rusaklah seluruh tubuh kita. Itu maksiat. Jauhkan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, Umar berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, selalu meminta pertolongan kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan pertolongan kepada Allah itu, insyaAllah Islam ini akan menang dan jaya. Selalu Nabi SAW berdoa agar Islam ini menang. Dan dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita akui dulu dosa kita, ya Allah ampunlah dosa-dosa kami. Dzunubana wa israfana fi amrina, perlewatan batas kami dalam urusan kami. Kemudian setelah itu, wansurna 'alal qaumil kafirin, tegakkan kaki kami dan tolonglah kami terhadap orang. Dan yang terakhir, sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan ini, saya ingin menyampaikan juga, saya ingatkan untuk diri saya, kepada bapak, ibu-ibu, saudari-saudari, saudara-saudara, dan kaum muslimin seluruhnya, tentang satu masalah yang sering ditanyakan dan masih umat Islam sering bertanya-tanya, yaitu tentang masalah nyanyian dan musik. Kalau tadi saya sampaikan juga tentang nasihat-nasihat, bahwasanya setiap orang tua wajib menasihati anaknya tentang nonton film, tentang ini, tentang itu, tentang video, tentang segala macam, gambar-gambar porno, tentang majalah-majalah yang merusak segala macam. Ada satu masalah yang belum saya sampaikan, yang ini wajib saya ingatkan untuk diri saya, untuk bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, dan semua kaum muslimin, bahwasanya masalah yang sering sekali ditanyakan tentang masalah nyanyian dan musik. Karena ada banyak sekali kita lihat anak-anak muda yang sudah iltizam, yang sudah konsekuen, sudah konsisten terhadap Islam, sudah mulai meninggalkan musik-musik, meninggalkan nyanyian. Sehingga ada sebagian orang-orang awam bertanya, bagaimana sebenarnya menurut hukum Islam? Di dalam Al-Quran, saya jawab secara singkat saja. Dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman, ayat yang ke-6, Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّقِذَهَا هُزْوًا. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olok. Surah Luqman ayat 6, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang maksud dengan lahwal hadis ialah nyanyian. Hasan Basri juga mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan lahwal hadis ini adalah soal nyanyian dan seruling. Jadi Allah sudah mengharamkan tentang masalah nyanyian dan musik. Kemudian di dalam ayat-ayat dan dalam hadis Nabi juga, Nabi sudah mengingatkan bahwa nanti akan ada sekelompok dari umat ini yang menghalalkan musik. Nabi bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud bi isnadin sahih. Kata Rasulullah, nanti pasti ada beberapa kelompok dari umatku yang menganggap bahwa zina, sutra, arak, dan musik itu hukumnya halal. Mereka berani menghalalkan, padahal pada hakikatnya hukumnya haram. Al-ma'azib adalah sesuatu yang bersuara merdu, seperti kecapi, seruling, genderang, kemudian yang lainnya. Ini diingatkanlah Rasulullah SAW. Dan para sahabat juga demikian. Bahkan Imam Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Qadha, bahwa nyanyian itu adalah hiburan yang hukumnya makruh, yang menyerupai barang yang batil. Siapa yang memperbanyak adalah bodoh dan tidak diterima persaksiannya. Ada riwayat mengatakan bahwa nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air menumbuhkan sayuran. Sedang zikir menumbuhkan iman dalam hati, seperti air menumbuhkan tanaman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidak seorang pun yang bisa mendengarkan nyanyian kecuali hatinya munafik, yang ia sendiri tidak merasa. Andai kata ia mengerti hakikat kemunafikan, pasti ia melihat kemunafikan itu dalam hatinya. Sebab tidak mungkin berkumpul di dalam hati seorang antara dua cinta, yaitu cinta nyanyian dan cinta Al-Quran, kecuali yang satu mengusir yang lain. Sungguh kami telah membuktikan betapa beratnya Al-Quran di hati seorang penyanyi atau pendengarnya, dan betapa jemunya mereka terhadap Al-Quran. Mereka tidak dapat mengambil manfaat dari apa yang dibaca oleh pembaca Al-Quran. Hatinya tertutup dan tidak tergerak sama sekali oleh bacaan itu. Tetapi apabila mendengar nyanyian, mereka segar dan cinta dalam hatinya. Mereka tampaknya lebih mengutamakan suara nyanyian dari Al-Quran. Mereka yang telah terkena ekses nyanyian, ternyata mereka adalah orang-orang yang malas, termasuk orang yang malas salat berjamaah. Ibnu Aqil berkata, apabila yang menyanyi adalah perempuan yang halal dikawini, maka semua ulama madhab sepakat mendengarkannya adalah haram. Masalah ini masih banyak sebenarnya keterangannya. Keterangan Imam Syafi'i mengatakan makruh, yang dimaksud adalah makruh litahrim. Jadi perlu pembahasan tersebut tentang masalah ini sehingga lebih jelas. Ini saya sampaikan agar kita sadar dan kembali ke jalan yang benar, dan sampai kita terus menerus dalam keadaan dan berbuat dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.